dengan salah satu syuting VCD DVD profesional Kusuma Syuting. Terima kasih. Saudaraku semuanya, apa kabar Kedungrejo? Yang kabeh kerem kena lumpur dunya bondo-bondo diusikno nalika lumpur lapindo wis ora kena dijak kompromi jaga Dewa Batara. Separuh tuh jangan